الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan setiap harinya, yaitu bermajelis mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini seperti biasa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu pembacaan kitab Manzumatul Haiyah karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibni Abi Daud rahimahullahu taala, disertai dengan penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan sebelum kita melanjutkan, tafadhol bagi para talabah yang hendak membacakan bait-bait yang telah kita bacakan, tafadhol santri syabab. Udah lama kita enggak merojaah, tafadhol. Nah, yang mau membaca 13 bait ya. 13 bait yang telah kita bacakan. Ha, fadhol. Siapa? Zaki, mana Zaki? Zaki. Ha, fadhol. Kum. Baik. Barakallahu fiik. Yang lain juga jangan lupa untuk menghafal bait-bait yang telah kita lewati. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih terkait dengan penjelasan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tersisa sedikit dari penjelasan yang disebutkan oleh Asy-Syarih fidhallahu taala. Kata beliau di sini, wa qaulun nadhim rahimahullah, dan perkataan an-nadhim rahimahullah, wa rizqan fayumnahu, yaitu bait yang disebutkan oleh nadhim rahimahullah, yaqulu alla mustaghfirun yalqa ghafiran wal mustamnahun khairan wa rizqan fayumnahu. Nah, adakah seorang yang berkata, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala mustaghfirun yalqa ghafiran, adakah seorang yang meminta ampunan sehingga dia mendapatkan ampunan, wa mustamnahun khairan wa rizqan fayumnahu, dan seorang yang meminta untuk diberikan kebaikan dan rizki sehingga dia akan diberi kebaikan dan rizki tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syarih fidhallahu taala, fa kaifa yasudul insan an hadza wa yanam, Maka bagaimana seorang terhalangi dari kebaikan ini dan dia lebih memilih untuk tidur? Madza yastafidu min fudulin naum? Apa yang dia dapatkan faedah dari tidur yang berlebihan? Nah, beliau di sini hendak memberikan tanbih, ya, bahwasannya waktu sepertiga malam adalah waktu-waktu yang sangat mulia, waktu yang memiliki keutamaan yang besar, yang tidak sepantasnya untuk dilewatkan oleh seorang muslim. Kaifa yaf'alu wa yalhu ma'al fadha'iyat wal internet? Bagaimana dia lalai, ya, dan bermain-main bersama dengan fadha'iyat, yaitu tayangan-tayangan televisi wal internet? Demikian pula dia lalai, ya, tersibukkan dengan internet. Wa yajlisu ma'suran syakhisal basari la yataharraku ma hadzal sanamil khabith. Dalam keadaan dia duduk terpaku dan matanya terpana, ya, menyaksikan layar televisi. La yataharraku ma hadzal sanam, dan dia tidak bergerak bersama dengan berhala ini, berhala yang jelek ini. Nah, ini maksud beliau adalah, ya, tayangan-tayangan televisi ataupun internet, yang mana seorang biasanya, ya, kalau sudah menyaksikan tayangan-tayangan televisi, demikian pula sibuk dengan internet, tentunya dalam perkara yang tidak bermanfaat, biasanya dia lupa, ya, dia lebih terfokus pada apa yang disaksikannya. Wala yamallu wala yat'ab, dan dia tidak merasa bosan dan tidak merasa capek. Wa yu'ridu an rabbihi subhanahu wa ta'ala, dan dia berpaling dari Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya seorang kalau sudah asik di depan layar televisi, nah, lupa, ya, lupa perkara-perkara yang menjadi kewajibannya, ya, asik nonton TV, nonton sinetron kalau orang awam, ya, kalau di kalangan salafiyin insya Allah tidak, ya, tidak ada. Nah, atau, ya, nonton film, nah, yang biasanya, ya, acara-acara tersebut ditayangkan, nah, ba'da maghrib, nah, dan seterusnya. Waktu-waktu di mana, ya, seorang masih memiliki kewajiban, di antaranya kewajiban menunaikan sholatul isya, nah, lupa ketika dia telah asik, ya, terfokus menyaksikan tayangan-tayangan televisi, lupa diserukan suruhan azan, nah, dalam keadaan dia mengabaikannya, nah, lagi asik nonton. Wa yuridu an rabbihi subhanahu wa ta'ala yuridu an hadzal khairil katsir alladhi huwa bi ashaddil hajati ilaih. Bagaimana dia berpaling dari kebaikan yang banyak ini yang dia sangat membutuhkannya? Seorang hamba sangat butuh terhadap Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la ghina bihi 'anillahi jalla wa 'ala tarfata'in. Maka sesungguhnya dia tidaklah, ya, mencukupkan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala baik sekejap mata. Itu seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sekejap mata. Nah, tidak ada satu waktu pun, ya, tidak ada satu detik pun yang seorang hamba tidak membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ يُعْرِضُ الْإِنسَانُ عَنْ هَذَا وَلَا يَتَنَبَّهُ لَهُ. Dan bagaimana seorang manusia bisa berpaling dari perkara ini dan dia tidak tergugah, ya, tidak perhatian dengan perkara-perkara kebaikan ini. Aw yalhabu madhhab al-jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati fayukadzdzib wal iyad billah bihadza an-nuzuli wa yanfi. Atau apakah dia memiliki keyakinan atau bermadhab dengan madhab Jahmiyah dan Mu'tazilah Demikian pula Asy'ariyah, sehingga dia mendustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, dia tidak meyakini tentang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya, dan memberikan kebaikan-kebaikan bagi para hamba. Nah, apakah dia tidak meyakini bihadzan nuzul, dengan sifat nuzul, wayanfih, dan dia menafikannya, wayatahawanubih, dan dia bermudah-mudahan dengannya. Hadza asyaddu min alladzi uridu wayanfi. Ini lebih parah daripada seorang yang berpaling walayanfi. Dia dan dia tidak menafikan. Nah, yaitu seorang yang tidak meyakini sifatun nuzul, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, itu lebih parah dari seorang yang meyakini tapi dia berpaling darinya. Masih mending. Walakinnahu yu'ridu wa la yatanabbahu lah, akan tetapi dia berpaling dan tidak perhatian, ya, tidak memiliki ihtimam, tidak memiliki perhatian terhadap kebaikan-kebaikan ini. Walau anna waqtan minal awqati fihi tuzi'u nuqud au tuzi'u darahim au futiha fihi babu musahamatin fi syirkah wan nasu yarjuna fiha ribh ala tarona madhan nasu tasna'un ala tarona man nasu sani'un. Seandainya ada satu waktu yang mana di dalamnya itu dibagi-bagikan uang, ya, ada pembagian uang misalnya, bagi-bagi uang, amplop. Autuzi'u darahim, atau ada satu waktu di mana di waktu tersebut dibagi-bagikan dirham, uang. Autuziha fihi babu musahamatin fi syarkah, atau ada satu waktu yang di dalamnya dibuka, ya, undian syirkah. Nah, undian arisan. Wan nasu yarjuna fiha ribh, dalam keadaan manusia mengharapkan padanya kebaikan, keuntungan. Ala tarawna man nasu sani'un, tidakkah kalian melihat apa yang dilakukan oleh manusia? Alaisu yughamirun, bukankah mereka berbondong-bondong? Ini dalam perkara dunia. Nah, ya. Seandainya misalnya ada khobar pembagian uang misalnya, bagi-bagi uang. Nah, ada pejabat misalnya atau orang kaya, dia hendak membagi-bagikan uang. Nah, kita saksikan, ya, manusia bagaimana? Mereka tentunya berbondong-bondong, ya, berlomba-lomba. Nah, jangan sampai ketinggalan, ya, tidak mendapatkan bagian dari pembagian uang tersebut. Bal haddatsa an qatala ba'dhum ba'dha min az-ziham li talabid dunya al-faniyah allati qad tahsulu wa qad la tahsul. Dan bahkan terjadi, ya, terjadi manusia itu saling berbunuh-bunuhan, ya, saling berdesak-desakan yang menyebabkan kematian, ya. Disebabkan mereka saling berdesak-desakan dalam rangka untuk mencari dunia yang fana, yang terkadang itu bisa didapatkan dan terkadang tidak bisa didapatkan. Dan ini kita saksikan, ya, ada pembagian sembako misalnya. Jangankan sembako, misalnya pembagian daging kurban, ya, kita mendengar di sebagian tempat sampai menimbulkan apa, korban jiwa karena berdesak-desakan tidak mendapatkan daging kurban. Nah, pembagian sembako gratis misalnya, ya, orang-orang yang membutuhkan. Ini dalam perkara dunia. Wa in hasalat rubbama takunu syarran wa balan ala sahibiha. Dan walaupun dunia tersebut terkadang didapatkan, itu bisa jadi apa yang didapatkan tersebut berupa dunia di dalamnya mengandung kejelekan dan kerusakan kepada pemiliknya. Nah, seandainya pun seorang mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia, ya, terkadang perkara itu bisa menimbulkan kejelekan baginya, bukan kebaikan. Nah, wa rubbama takunu hadhil musahamatu muharramatan yadkhuluha riba. Dan terkadang undian seperti ini, ya, di dalamnya terkadang terdapat perkara-perkara yang haram yang dimasuki perkara-perkara riba. Warubama takunu minal maisir wal qimar, dan terkadang perkara tersebut mengandung maisir dan qimar. Maisir ya ini mengundi nasib dengan anak panah, ya, termasuk salah satu judi. Wal qimar, demikian pula qimar. Qimar juga salah satu jenis perjudian, ini permainan yang di dalamnya terdapat taruhan, ya, permainan yang mengandung taruhan, itu namanya qimar, judi. Ya, maisir wal qimar ini sama-sama jenis judi. Wa ma'a hadza yatanafasuna 'alaiha, dan bersama dengan ini manusia saling berlomba-lomba mendapatkannya. Wa yaqtatilun, dan mereka saling, ya, berbunuh-bunuhan, saling mencelakakan antara satu dengan yang lainnya. Wa yatuna mubakkirina qoblal bida'ati bizaman, dan bahkan mereka, ya, terkadang datang di awal-awal waktu sebelum dimulainya pembagian tersebut. Nah, jangan sampai ketinggalan. Jadi datang di awal waktu. Nah, ada pembagian misalnya diadakan jam 9, jam 7 sudah sampai di tempat. Nah, saking ambisinya seorang dalam mendapatkan dunia. Li'anna kulla wahidin yuridu an yasira qariban min mahallil 'arab wa la yakunu ba'idan. Karena masing-masingnya setiap orang mereka menginginkan untuk, ya, menjadi yang terdepan, ya, yang dekat dengan tempat pembagian tersebut, wala yakunu ba'idan, dan mereka tidak mau menjadi seorang yang jauh, ya, nggak mau jauh, yang paling dekat. Nah, jangan kan yang seperti ini, ya, kita lihat misalnya, ya, apabila anak-anak jajan misalnya, tidak jajan, ya, berlomba-lomba, nah, agar menjadi yang pertama. Fa idza kana hadza fi amri dunya fa kaifa yu'ridu an amri al-akhirah alladhi la yahtaju ila ziham. Maka apabila seperti ini keadaannya di dalam perkara dunia, maka bagaimana seorang berpaling dari perkara akhirah, yang mana perkara tersebut, perkara akhirah, tidak butuh untuk seorang berdesak-desakan, enggak butuh, ya. Seorang dalam mencari perkara akhirat itu enggak butuh berdesak-desakan, ya, enggak perlu berjejal-jejal. Nah, masing-masing bisa melaksanakan amalan-amalan yang memiliki keutamaan dengan leluasa. Dia bisa bangun malam, ya, melaksanakan qiyamul lail. Nah, tanpa harus berdesak-desakan, berlomba-lomba, enggak perlu. Dia bisa melaksanakan sholatul duha dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Nah, tanpa perlu untuk berdesak-desakan. Wala munafisat. Demikian pula wahuwa madmunul khair laisa fihi ghailah. Yang mana perkara tersebut terkandung di dalamnya kebaikan yang tidak ada kerusakan di dalamnya. Tidak ada kerusakan, tidak ada perkara yang bisa mencelakakan. Ini perkara akhirah. Walaisa fihi ziham, dan tidak ada padanya, ya, berdesak-desakan, wala munafasat, demikian pula tidak ada perlombaan. Nah, enggak perlu berlomba-lomba. Nah, enggak perlu saling mendahului. Nah, wala aswat, demikian pula tidak ada padanya seorang saling mengangkat suara, tidak. Nah, ya, masing-masing bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, ya, bahkan tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Ini lebih bagus seorang menyembunyikan amalannya, ya. Wala mughalabat, demikian pula tidak ada saling mengalahkan. Kaifa yuridul insanu an hadza wa yadhhabu ila ma la yadri anhu hal huwa khairun aw syarr. Bagaimana seorang insan bisa berpaling dari perkara ini, dan dia lebih memilih untuk suatu perkara yang dia tidak mengetahui tentangnya, apakah itu kebaikan atau kejelekan, enggak tahu. Nah, wa huwa ila syarri aqrab, dan itu kepada kejelekan lebih dekat. Perkara dunia biasanya ya, lebih dekat dengan kejelekan. Naam. Fiha wa fi hadha az-zaman alladhi asbaha fihi katsirun minan nas la yubali bil halali wal haram. Ya, di zaman-zaman ini yang mana kebanyakan manusia itu tidak lagi peduli, tidak mempedulikan perkara yang halal dan yang haram. Ya, semuanya disikat. Yang haram disikat, yang halal juga disikat. Nah, fasyarru wal fitnah 'azimatun bil amwalil an. Maka kejelekan dan fitnah yang besar yang disebabkan dengan harta pada zaman kita sekarang ini. Nah, waman wa min hadza yataqatalun nasu 'alaiha wa ammal furas 'azimatu ma Allah jalla wa ala akramil akrimin wa ajwadil ajwadin wa arhamir rahimin alladhi la yastaghni ahadun anhu tarfata 'ain. Pada zaman kita sekarang ini yang mana manusia kita dapatkan mereka saling ya mencelakakan antara satu dengan yang lainnya dalam mendapatkan perkara dunia. Wa ammal furasul 'azima ma Allah, adapun kesempatan yang besar ya bersama Allah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Nah, wa ajwadil ajwadin, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi, yang maha dermawan, warhamir rahimin, dan zat yang maha pengasih, alladzi la yastaghni ahadun anhu tarfata'in, yang mana tidak ada satupun seorang hamba yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sekejap mata pun. Nah, tidak ada dari kita yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yaghfuluna an hadhil fursah allati fatahaha Allahu lahum. Maka bagaimana ya mereka bisa lalai dari kesempatan yang mulia ini yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membukakan baginya. Nah, walam yatlub minhum an yasharul laila kullah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menuntut dari mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut dari seorang hamba untuk mereka bergadang sepanjang malam, tidak. Ya. Nah, kita tidak diperintahkan untuk menghidupkan malam ya tanpa tidur, tidak. Bahkan yang lebih utama, seorang ketika menjalankan qiyamul lail hendaknya dia tidur, diawali dengan tidur kemudian bangun, itu yang lebih afdol. Nah, tidak dituntut bagi kita untuk ya bergadang sepanjang malam, tidak. Bal huwa subhanahu wa ta'ala yanzilu akhirul lail qabla al-fajr, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di akhir malam, di sepertiga malam terakhir sebelum fajar. Nah, sebelum masuknya fajar. Lau lam takum illa qubaila al-fajri bidaqa'iqa litashhad hadzal mashhad al-'azhim wa idza bakarta fa huwa afdal. Ya, walaupun seorang tidaklah dia bangun ya kecuali dia hanya bangun menjelang waktu fajar sedikit. Nah, ini sudah mendapatkan keutamaan. Nah, dia mengerjakan sholat witir 3 rakaat sebelum azan fajar, azan subuh yang kedua. Ini batasan akhirnya. Nah, maka dia telah mendapatkan kebaikan. Nah, wa idza bakarta fa huwa afdal. Apabila engkau ya bangun di awal-awal malam ya, di sepertiga malam terakhir, di awal-awalnya, maka itu lebih afdol. Bangun jam 1 atau jam 2 itu lebih afdol. Nah, fala tufawwit hadhil fursatal 'azimata wa taghfal 'anha. Maka janganlah engkau sia-siakan kesempatan yang mulia ini dan engkau lalai darinya. Farubama yakunu hadha akhir hayatika wa la tudrikuha fil mustaqbal. Dan terkadang ya, ini merupakan akhir dari kehidupanmu dan engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada ya, satu pun dari kita, apakah kita masih memiliki kesempatan esok hari ya, apakah hanya malam ini kesempatan terakhir, kita tidak mengetahui. Nah, maka hendaknya seorang hamba senantiasa menyadari perkara ini. Nah, Famadumta fi zamanil imkan wa madumta faridan ghayra mashghulin fala tudhi hadhil fursah al'azimah. Maka selama engkau ya masih berada dalam waktu yang memungkinkan, dan selama engkau masih berada pada waktu yang senggang, ya, waktu yang farid, masih banyak kesempatan untuk beramal, dan engkau tidak tersibukkan dengan banyak hal, fala tudhayyi hadhil fursatal 'azimah. Maka janganlah engkau menyia-nyiakan kesempatan yang agung ini. Nah, ya. Selagi belum banyak kesibukan. Nah, yang mendatangi seorang. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ni'matani magmunun katsirun fihima minan nas, as-sihhatu wal farad. Nah, ada dua kenikmatan yang mana kebanyakan manusia itu lalai dari dua kenikmatan tersebut, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Ya. Nah, para thalabah, para penuntut ilmu, ini merupakan waktu-waktu yang sangat sangat luang, ya, kesempatan yang sangat banyak untuk seorang bisa beramal di waktu-waktu sekarang ini. Tentunya bukan terkhusus thalabah, seluruh kita. Nah, masih banyak waktu-waktu luang yang kita miliki. Nah, maka hendaknya kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Qaulun Nadzim rahimahullah, dan perkataan An-Nadzim rahimahullah, yaqulu ala mustaghfirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ala mustaghfirun, adakah seorang yang beristighfar? Al-mustaghfir, makna al-mustaghfir, huwa talibul maghfirah, yaitu meminta ampunan. Ini makna mustaghfir. Nah, meminta ampunan. Qauluhu yalqa ghafiran. Nah, huwallahu jalla wa ala ghafir, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengampun. Fa inna min asma'ihi al-ghaffar, karena termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghaffar. Wal ghafur, dan makna al-ghafur adalah dzul maghfirah, yang memiliki ampunan. Hadza min asma'illahi jalla wa ala, ini termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, al-ghaffar. Fa huwa subhanahu wa ta'ala alladhi yasturu dzunub. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutupi dosa-dosa. Ini makna al-ghafur. Naam. Wal ghafru, makna al-ghafru. Naam. Al-ghafru maknanya adalah as-satru, menutupi. Berarti seorang yang beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya. Nah, menutupi dosa-dosanya. Yasturu dzunuba bil afwi wa adamil mu'akhadzah. Yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutupi, ya, menutupi dosa-dosanya dengan afu, dengan kemaafan. Wa adamil mu'akhadzah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dihukum. Ini makna al-ghafru. Nah, jadi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti meminta agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya. Baik. Maka dosa seorang hamba, ya, itu tidak bisa disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya yang namanya dosa itu tidak bisa dihilangkan. Apabila seorang telah melakukan dosa, ya, maka dosa tersebut tidak bisa dihilangkan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi, ya, menutupi dosa, bukan menghilangkan. Nah, sehingga disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, lupa siapa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nanti ya, manusia akan ditampakkan dosa-dosanya di hari kiamat. Nah, oleh karena itu ini peringatan bagi kita, ya, untuk kita senantiasa, ya, menjaga diri-diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam dosa. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun, ya, yang menutupi dosa-dosa hamba-hambanya, mengampuni dosa-dosa para hamba. Nah, qauluhu qaulun nadzim rahimahullah, dan perkataan an-nadzim rahimahullah, wa mustamnihun ay talibun lil minhah. Mustamnih maknanya adalah meminta al-minhah. Minhah yaitu meminta karunia, meminta anugerah. Wahyal ato, yang dimaksud di sini adalah pemberian. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan seorang masing-masing hamba memiliki hajah yang berbeda-beda. Wa hadza ma'khudhu min qauli sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, dan ini diambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, hal min sa'ilin fa'tiyahu. Adakah seorang yang meminta sehingga aku memberikan kepadanya apa yang diminta? Nah, maka ini tanbih, ya, nasihat dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala kepada kita. Nah, agar kita bersemangat untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Nah, agar kita, ya, perhatian dengan perkara ini dan tidak lalai. Nah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Nah, kemudian kita masuk pada bait yang ke-14 dan merupakan bait yang terakhir dari pembahasan nuzulullah, pembahasan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Rawadzakal qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Dan telah meriwayatkan yang demikian, yaitu hadis nuzul. Qaumun, suatu kaum yang tidak ditolak hadis mereka, yaitu para sahabat. Ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Dan ketahuilah, telah celaka, ya, suatu kaum yang mereka mendustakan hadis-hadis tersebut, ya, mendustakan apa yang dibawa oleh para sahabat tersebut. Wakub bihu, dan mereka sungguh jelek. Kemudian dijelaskan oleh An-Nadhim rahimahullah, dijelaskan oleh Syarih Fidhullah ta'ala, qaulun Nadhim rahimahullah, rawa dhaka qawmun ay rawa hadithun nuzul jama'atun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan hadis nuzul jamaah dari para sahabat, ya, sekelompok dari para sahabat, mereka meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis an-nuzul. Di antaranya hadis yang telah kita bacakan, yanzilu rabbuna jalla wa ala ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. La yuraddu hadithuhum, yang mana hadis mereka tidak tertolak. Yaitu apa yang dikhabarkan, yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita, maka itu bukanlah suatu perkara atau khabar yang bisa ditolak. Karena para sahabat, mereka semua adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang mereka terpercaya. Ini seluruh para sahabat. Nah, ya, maka ahlu sunnah yang mana mereka memuliakan para sahabat, mengagungkan para sahabat, ya, maka mereka tidak menolak apa yang diberitakan, ya, atau hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Li'annahu hadithun mutawatirun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahilata fihi lil jahmiyati wal mu'attilati liyarudduhu min nahiyati sanad. Maka tidak ada lagi hilah, tidak ada celah, ya, bagi orang-orang Jahmiyah, demikian pula orang-orang Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celah bagi mereka untuk menolak hadis tersebut dari sisi sanad. Tidak bisa. Ya, seperti yang telah kita sebutkan. Dari sisi ini mereka tidak bisa menolak. karena hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Nah, secara sanadnya. Sehingga mereka dari sisi ini tidak bisa menolaknya. Mereka menolak dari sisi yang lain. Ya, itu dari sisi maknanya. Nah, sehingga mereka menafsirkan makna nuzul dengan makna yang tidak dimaukan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula makna yang tidak sesuai dengan bahasa Arab. Nah, seperti yang telah kita sebutkan dan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Perkataan An-Nadhim rahimahullah, ala khaba qaumun, ketahuilah telah celaka suatu kaum, li'annahum kadzabu hadzal haditsa wa nafau nuzula 'anillahi jalla wa ala, karena mereka mendustakan hadis ini, itu hadis an-nuzul, dan mereka menafikan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi mereka celakaan, ya. Mereka adalah orang-orang yang celaka karena mendustakan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu haditsa ar-rasul bi ghairi muradir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mentakwil, ya, menafsirkan makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghairi muradir rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, selain dari makna yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yanzilu rabbuna maknanya yanzilu amru rabbina, ini kata mereka. Turunnya Allah maksudnya adalah turun perintahnya, bukan Allah yang turun. Waftarau 'ala Allahi kadziban, dan mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kadzabuhum wa kubbihu, ya, kadzabuhum, yang mereka adalah orang-orang yang mendustakan khabar dari para sahabat. Wa kubbihu, dan mereka telah adalah kaum yang jelek. Wahum wahumul jahmiyatu wa man sara ala manhajihim, mereka adalah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj Jahmiyah, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa aslul bala'i humul jahmiyatu wal iyadu bil wal mu'tazilah, maka ya aslul bala, pokok dari musibah yang menimpa umat ini, ya, yaitu pangkal dari segala kesesatan dalam perkara akidah Ahlu Sunnah adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini mereka sumbernya. Dan firqah-firqah yang lain ini mengikuti mereka, mengikuti Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Wa kullu man ja'a min ba'dihim wa sara 'ala nahjihim, dan seluruh yang datang setelah mereka dan berjalan di atas manhaj mereka, di atas thariqah mereka. Fahumul ladzi fatahu babad dhalalati wal iyad billah, maka mereka lah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah yang telah membuka pintu kesesatan di tengah-tengah umat ini. Wal iyad billah. Jadi sumber kesesatan, sumber penyimpangan akidah yang terjadi di tengah-tengah umat adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa kullu man ja'a ba'dahum min ahli dhalal fa huwa tabi'un lahum. Dan seluruh yang datang setelah mereka dari orang-orang yang sesat, dari firqah-firqah yang sesat, maka mereka itu mengikuti Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Nah, wa yatahaqqaqu fihim qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ya sangat pantas perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu diarahkan kepada mereka, yaitu apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, ya, kana alaihi minal ithmi, maka dia akan mendapatkan dosanya, ya, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Nah, ini ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memberikan contoh yang jelek, ya, mengajarkan kesesatan di tengah-tengah umat, maka mereka akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti kesesatan mereka. Nah, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti tersebut. Nah, jadi dosanya numpuk. Ini ahlul bid'ah sangat berbahaya mereka. Nah, li'annahu wa man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Dan barang siapa yang menyeru kepada al-huda, menyeru, mengajak kepada petunjuk hidayah, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, sebaliknya, apabila seorang mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan sunnah, nah, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Ini keutamaan, ya, keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, maka hendaknya seorang berhati-hati, jangan sampai dia menjadi contoh dalam perkara kejelekan. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, ada contohnya dari si fulan. Nah, ini hati-hati, si fulan yang mencontohkan misalnya, ini bahaya, dia akan mendapatkan dosanya. Nah, falyahdharil muslimu an yakuna min du'atid dhalal. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati, jangan sampai dia menjadi seorang dai yang menyuruh kepada kesesatan. Nah, hati-hati. Li'annahu la yukhtassu bi'ithmi nafsihi fahasb. Karena perkara tersebut itu tidak, dosanya tidak khusus dari apa yang dilakukan, tidak. Tapi dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikuti dia. Wa inna ma yatahammalu athama man tabi'uh. Dan sesungguhnya dia akan memikul dosa-dosa orang yang mengikutinya. Li'annahu gharrahum wa khada'ahum wa fataha lahum baba syarr. Karena dia telah menipu umat, ya, menipu mereka, orang-orang yang mengikutinya, ya, dan telah membuka pintu-pintu kejelekan bagi mereka. Wa sara qudwatan lahum fi syarri, sehingga dia menjadi kuduah, ya, menjadi teladan. Teladan bukan dalam kebaikan, tapi teladan dalam kejelekan. Nah, ini sangat berbahaya. Kandanya seorang jangan sampai dia menjadi teladan dalam perkara kejelekan. Nah, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Nah, untuk dipikulkan kepada mereka dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, demikian pula ditimpakan kepada mereka, dipikulkan kepada mereka dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, ya, tanpa ilmu. Alasa ama yazirun, ketahuilah sangat jelek dosa yang mereka lakukan. Fal khatru syadidun fi hadza, maka bahaya yang sangat besar dalam perkara ini. Wa hadza mimma yuakkidu 'alal muslimi an yakuna qudwatan fil khair, maka perkara ini semakin menguatkan seorang muslim untuk dia menjadi kuduah, ya, menjadi teladan dalam perkara kebaikan, bukan teladan dalam perkara kejelekan. Wan yad'u ilal khair, ya, dan hendaknya dia menyuruh kepada kebaikan. Wa yatajannaba an yakuna da'iyatan ila syarr, dan hendaknya dia menjauhi agar supaya dia tidak menjadi seorang dai yang menyuruh kepada kesesatan. Au ittiba'il hawa awil mukhalafat, ya, atau menjadi seorang yang mengikuti hawa nafsu dan seorang yang senantiasa menyelisih syariat. Wa in kana 'alaiha man 'alaiha minan nas, walaupun manusia, ya, berada di atas apa yang mereka lakukan, ya, manusia semua sesat, ya, dia sementara dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk, maka dia tidak akan mendapatkan dosa yang lainnya karena dia bukan orang yang mencontohkan. Nah, tapi kalau dia mencontohkannya dan diikuti, ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu ahlul bid'ah, ya, mereka akan memikul dosa-dosa orang yang mengikuti bid'ah mereka, kecuali mereka bertaubat dan mengumumkan taubatnya. Nah, ini. Oleh karena itu seorang yang dia misalnya pernah mengajarkan suatu kesesatan, kebid'ahan, kemudian dia bertaubat, ya, taubatnya tidak cukup, taubat secara sembunyi-sembunyi, tidak. Dia harus mengumumkan Kalau dia mungkin pernah menulis ya suatu karya-karya yang menyesatkan umat, maka dia harus menulis karya yang membantah tulisan dia. Nah, atau dia mengumumkannya ya di tempat-tempat umum, di mimbar khutbah atau di majelis-majelis taklim dan yang semisalnya. Nah, harus dia umumkan sehingga dia berlepas diri. Dan setelah itu kalau ada yang masih mengikuti dia, dia ya berlepas diri darinya. Nah, fa innal haqqo ahaqqu an yuttaba. Karena sesungguhnya al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, maka ini bait yang ke-14 yang merupakan bait yang terakhir yang menjelaskan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bait yang ke-15 dan 16 terkait dengan keutamaan para sahabat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, apa ana mau bertanya apakah ini maksud dengan al-zalazil? Zalazil itu gempa ya, bahasa Arab. Zalazil ya gempa, gempa bumi. Apakah al-zalazil itu sudah terjadi di Palu? Naam atau bukan? Naam, yaitu. Naam, gempa. Naam. Adapun kalau ini maksud zalazil yang terjadi pada hari kiamat, maka ya belum. Belum terjadi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nasihatkan kepada orang yang suka menyinggung kesalahan orang lain sedangkan orang itu sudah bertaubat. Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Menyinggung kesalahan seorang ya, membongkar aib-aib seseorang dalam keadaan dia sudah bertaubat, ini perkara yang sangat diharamkan di dalam syariat ya, tidak boleh. Aib seorang muslim itu wajib untuk ditutupi. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Maka membuka ataupun menyinggung aib seorang muslim ya, ini perkara yang haram, apalagi orang tersebut sudah bertaubat. Ya, seandainya saja orang yang melakukan dosa tersebut belum bertobat, itu saja tidak boleh untuk aibnya disebarkan apabila dia melakukan dosa tidak secara terang-terangan. Tidak boleh, apalagi seorang yang sudah bertobat ya, disinggung kembali dosa-dosa dia yang telah lalu ya. Nah, mungkin dahulunya seorang perokok. Nah, disinggung lagi. Kamu kan dulu seorang perokok ya. Nah, ya disinggung dalam keadaan dia sudah bertobat. Nah, ini perkara yang sangat-sangat diharamkan ya di dalam syariat. Nah, apalagi yang terkait dengan perbuatan fahish. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ya, sungguhnya orang-orang yang senang ya untuk tersebarnya berita fahish ya di tengah-tengah kaum mukminin. Nah, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirah. Nah, ini maka tidak diperbolehkan menyebarkan berita-berita fahish, walaupun itu memang terjadi, tidak diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah sah sholat tanpa memakai kopiah peci? Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Nah, sholatnya sah ya, karena peci bukan termasuk syarat sahnya sholat ya, boleh seorang sholat tanpa memakai penutup kepala, akan tetapi ya adab ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang itu berhias ketika dia mengerjakan sholat mendatangi masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan apa, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap kalian hendak masuk masjid, yaitu hendak mengerjakan sholat. Ya, disunahkan seorang itu berhias, memakai pakaian yang bagus, ya, memakai wewangian, nah, dan berpenampilan dengan penampilan yang sebaik mungkin. Jangan datang sholat dalam keadaan keringatan, ya, menimbulkan bau yang bisa mengganggu yang lainnya. Apakah membaca Al-Fatihah juga wajib bagi makmum? Kalau iya, kapan waktunya dan bolehkah membaca dalam hati? Wallahu a'lam bishawab. Perkara ini perkara khilaf ya. Apakah membaca Al-Fatihah wajib bagi makmum? Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang ana yakini ya, dan yang itu menurut ana pendapat yang lebih kuat adalah Al-Fatihah itu wajib bagi makmum. Wajib bagi setiap orang yang sholat, baik sholat sendiri, imam dan makmum, semua wajib membaca Al-Fatihah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, tidak ada sholat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kapan waktunya dan bolehkah membaca dalam hati? Waktunya setelah imam selesai membaca atau di sela-sela bacaan imam. Ya, misalnya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, atau setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, ya, imam membaca surat, kita membaca Al-Fatihah. Bolehkah membaca di dalam hati? Kalau di dalam hati namanya bukan membaca, tidak diperbolehkan. Ya, namanya membaca dalam hati bukan membaca. Yang namanya membaca itu harus dilafadzkan, walaupun dengan lirih. Nah, bagaimana cara kita mengingatkan teman yang selalu beranggapan manhaj salaf tidak sesuai dengan Riyadus Solihin dan Bulughul Maram? Apa maksudnya manhaj salaf tidak sesuai dengan Riyadus Solihin dan Bulughul Maram? Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Riyadus Solihin. Riyadus Solihin dan Bulughul Maram dua-duanya merupakan kitab kumpulan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana yang paling bersemangat mempelajari kedua kitab ini adalah ya, salafiyun, orang-orang yang bermanhaj salaf paling bersemangat di dalam mempelajari dua kitab ini. Ya, kitab Riyadus Shalihin dan Bulughul Maram. Nah, dan mengikuti apa yang disebutkan di dalam kedua kitab ini berupa hadis-hadis. Nah, ini. Maka sangat keliru kalau dikatakan manhaj salaf tidak sesuai dengan Riyadus Shalihin dan Bulughul Maram. Berarti yang sesuai jemaah tablik gitu. Baik. Apakah ciri-ciri mazhab Jahmiyah? Mazhab Jahmiyah ciri-cirinya adalah menolak ya, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Jahmiyah. Yang paling menonjol dari mereka adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat dan tidak memiliki nama. Demikian pula mereka menolak hadisul ahad, hadis yang diriwayatkan secara ahad, itu tidak mencapai derajat mutawatir. Ini perkara yang paling mencolok dari mazhab mereka Al-Jahmiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.